Tapi kebetulan saja anak kita duduk di pangkuan kita, kita lutut kepala anak kita sambil kita berdoa, Bu. Tapi menganggap itu sebagai cara yang disunatkan oleh Nabi, maka harus dengan jadi mana tadi? Kalau ada jadi, kami tahu apa. Kalau tidak ada, maka tidak boleh kita membuat syariat. Anda pernah mendengar orang mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waridwanu. Ini perlu lagi, waridwanu ada di mana ya? Kalau ada keterangan dari Allah dan Rasulnya, kita amalkan. Kalau tidak ada, ya. Yang masyhur, yang ada riwayat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kan banyak, waridwanu, kan bisa banyak. Dan itu baik dulu. Tetapi tidak boleh kalau tidak ada contoh dari Nabi SAW. Satu keluarga mengatasnamakan kekayaannya, rumah, mobil dan lain-lain atas nama istrinya. Apakah dengan demikian ketika suaminya meninggal tidak ada harta waris yang harus dibagikan kepada anak-anaknya? Bagaimana penjelasannya? Iya, karena dalam Islam tulisan itu tidak bohong-bohongan. Tulisan itu memang serius, gitu ya. Maka ketika mobil itu atas nama istrinya, rumah pekarangan atas nama istrinya, berarti ini tidak bohongan, memang milik istrinya. Berarti ketika suaminya meninggal, ya nggak ada harta waris karena itu harta istrinya. Istrinya meninggal baru, ya. Catatan itu dalam Islam bukan bohong-bohong, ya. Karena itu, kalau kita tidak mau mobil ini milik istri kita, ya jangan diatasnamakan istri kita. Kalau diatasnamakan istri kita, berarti kita harus rela bahwa mobil ini, rumah ini milik. Kalau cerai, ya berarti punya istri. Kita tidak membawa. Karena dalam Islam tidak ada istilah harta bodoh. Dalam Islam tidak ada istilah harta golongi. Jadi jika bercerai, istri bawa hartanya sendiri, suami bawa hartanya sendiri. Yang ada mut'ah, mut'ah adalah pemberian suami kepada bekas istri yang baru bercerai. Mut'ah. Itu saja. Ya. Apakah jika tamu tersebut benar muslim juga perlu dimuliakan? Ya. Ya. Kalau kita sudah menerimanya, ya kita jamu dan seterusnya. Kalau tidak mau, ya jangan dibuka. Iya, hanya itu yang bisa kita bahas. Kita akhiri. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.